Dan alhamdulillah kita insyaallah pada malam ini teruskan bacaan kita Riyadhus Salihin karangan Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab sabar, di mana telah kita baca beberapa buah hadis lagi dalam bab sabar pada pertemuan yang lepas. Antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah menasihatkan seorang itu agar tidak marah. Dan hadis yang berikutnya adalah tentang sabar Rasulullah SAW, juga daripada Abu Hurairah, bahawa seorang yang beriman dan mukminah itu sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wataala pada jiwanya, pada anaknya, pada hartanya, sehinggalah ia akan bertemu Allah Subhanahu Wataala dengan tidak mempunyai sisa-sisa dosa kesalahan. Dan jelas bahawa ini menunjukkan bahawa setiap insan akan bertemu Allah Subhanahu Wataala dengan pertemuan yang hakiki, antaranya dengan Allah Subhanahu Wataala, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala tentang amalan-amalannya tanpa perantara. Dan yang kami lamatkannya pada ketika itu adalah amalan-amalannya. Semoga amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosanya, kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan selamat dan masuk ke dalam syurga insya-Allah. Hadis yang berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibn Husn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Uyainah Ibn Husn datang, dia menginap di tempat kebenakannya Al-Hurr Ibn Qais. Kebenakan Ibn Akhi artinya adalah sepupunya. Anak saudara, anak saudara lelakinya, iaitu Al-Hurr Ibn Qais radhiyallahu anhu. Dan beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai Al-Quran, qurra, sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah, baik tua maupun muda. Uyainah berkata kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin, maka mintakan izin agar saya dapat menghadap kepada. Kemudian kemenakannya memintakan izin, Umar pun mengizinkan. Ketika Uyainah masuk, dia berkata, wahai putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi banyak kepada kami, bukan buat banyak terhadap kami. Ma tu'tinal jazla, kau tidak memberikan banyak kepada kami, dan engkau tidak adil di dalam mengadili kami. Maka marahlah Umar dan hampir saja dia memukulnya. Kemudian Al-Hurr berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah maaf, suruhlah untuk berbuat baik, dan janganlah kau hiraukan orang-orang yang jahil. Dan sebenarnya orang ini adalah termasuk orang yang jahil. Demi Allah, ketika ayat ini dibaca, Umar seakan-akan belum pernah mendengarnya. Itu pun perlu dibetulkan. Demi Allah, ketika ayatnya dibaca, Umar berhenti pada ayat ini, dan adalah Umar itu seorang yang sentiasa berhenti di sisi kitab ataupun pada kitab Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. InsyaAllah kita akan jelaskan lafaz-lafaz hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi beliau dan bapanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita doakan untuk mereka radhiyallahu anhumah, dua-duanya sekali, ibnu radhiyallahu anhu, Abbas pun radhiyallahu anhu. Jadi kita combinekan jadi radhiyallahu anhumah. Nah, dan ibnu Abbas radhiyallahu anhumah kita tahu bahawa adalah sahabat yang kecil di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang muda. Jadi beliau amat muda ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara ini ataupun peristiwa ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekurang kurangnya selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Baik. Sebab selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempoh khilafahnya adalah selama 2 tahun. Kemudian dia digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selepas wafat Abu Bakar As-Siddiq. Dan khalifah Umar bin Khattab agak panjang. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, datang Uyainah ibn Hisn. Ketika Uyainah bin Hisn radhiyallahu anhu datang. Jadi siapa Uyainah bin Hisn? Beliau adalah seorang dari bangsawan Quraisy, dan beliau ini masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Jadi beliau amat lewat keislamannya bersama-sama dengan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi. Dan beliau adalah seorang yang agak kasar. Baik, walau bagaimanapun Rasulullah SAW sentiasa cuba berbaik dengan beliau dan bangsawan-bangsawan Arab lain. Dan mereka ini tergolong sebagai al-mu'allafah qulubuhum, mereka-mereka yang dijinakkan hati-hati mereka. Maka dalam pembahagian harta peperangan dalam di Wadi Hunain, maka Nabi SAW telah memberikan Uyainah bin Hisn bahagian yang amat banyak. Kalau kita baca kemarin, 100 ekor unta, dan selepas itu ditambahkan lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melembutkan hatinya. Baik. Jadi beliau ini pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan bermalam ataupun menginap di rumah anak saudaranya Al-Hur bin Qais. Dan beliau ini, anak saudaranya ini, adalah termasuk kumpulan yang Umar dekatkan kepada di dalam majlis-majlisnya. Dan majlis-majlis Umar radhiyallahu anhu pada zaman itu dah kira majlis majlis khilafah, majlis pemerintahan. Baik, bukan majlis ilmu antara orang alim dan anak murid saja, tapi ini dah kira majlis pemerintahan, majlis khilafah, ada majlis syura. Dan Al-Hur bin Qais ini adalah salah seorang daripadanya. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan sedikit tentang keadaan majlis Umar bin Khattab, dan adalah Al-Qurra, iaitu mereka-mereka yang mahir dalam Al-Quran, dan zahirnya adalah mereka-mereka yang hafal Al-Quran dan memahami akan hukum mahkam tafsir Al-Quran. Dan mereka itulah yang merupakan ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, iaitu yang sentiasa ada di majlis Umar radhiyallahu anhu dan majlis musyawarahnya. Dan ini menunjukkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak bermusyawarah dengan mereka-mereka ini. Dan ini juga menunjukkan bahawa Umar bin Khattab tidak memasukkan dalam majlisnya sebarangan orang. Bukan semua orang yang jual kurma pun dia masukkan. Ya, tidak. Yang tanam kurma pun dia masukkan ke dalam majlisnya. Tidak. Dia pilih. Jadi dia berlaku selektif dalam hal ini. Yang dimasukkan adalah orang-orang seperti ini. Apa kita boleh dapat daripada orang-orang yang hadir majlis Umar radhiyallahu anhu? Orang biasa, orang tak biasa. Apa keistimewaan mereka? Qurra, apa makna qurra? Qurra ahli Quran. Jadi menunjukkan bahawa adalah mereka-mereka ini adalah orang-orang berilmu. Naam. Jadi sama ada mereka ini kuhulan, kuhul yang tua. Berapa tua? Maka kata ulama, kalau dia dah lebih 30 tahun umurnya, maka kita boleh panggil dia kahlun, ataupun kalau jamaknya kuhul. Kalau dia kurang daripada 30 tahun umurnya, maka dia dah syab, atau pluralnya syubban. Jadi tak kira sama ada dia muda ataupun tak sampai 30 tahun umurnya. Yang penting apa? Mereka ni adalah ahli Al-Quran. Pada zaman itu, ilmu adalah ilmu Al-Quran. Yang tentu sekali nak mentafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting orang-orang yang punya akal yang cerdas. Jadi berkata Uyainah kepada anak saudaranya ini, wahai anak saudaraku, yabna akhi, laka wajhun inda hadal amin. Engkau mempunyai wajah ataupun jah ataupun kehormatan di sisi amir ini. Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah ketua rais dan dia digelar sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Maka beliau lah orang yang pertama, khalifah yang pertama yang memakai gelaran Amirul Mukminin. Sebab apa? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan title Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila wafat Abu Bakar As-Siddiq, mula-mula mereka gelarkan Umar sebagai Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pengganti kepada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar radhiyallahu anhu kata, jangan panggil aku Khalifah Khalifah Rasulillah. Sebab kalau aku pula tak ada, digantikan oleh orang lain, entah kau akan kata apa? Khalifah tu khalifati, khalifati Rasulullah. Lepas tu khalifah-khalifah, banyak khalifah nak pakai. Jadi, Umar bin Khattab pun berkata, kamu semua adalah Al-Mu'minun. Dan aku adalah Amir kam. Maka gelarkanlah aku Amirul Mu'minin. Masya Allah. Istimbat Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Itu memang sifat yang tepat. Dan dia mengingatkan banyak perkara. Pertama, riayahnya adalah orang-orang beriman. Itu asal dia. Jadi kalau nak menjaga, memelihara maslahat orang-orang beriman, maknanya mestilah dengan apa ni? Dengan dasar iman. Iman kepada apa? Ha, iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan rukun-rukun iman lain. Dan berpegang kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seumpama. Kemudian amirnya bukan adalah orang yang kita katakan mempunyai kelebihan atas mereka, kecuali dia ditugaskan memimpin mereka dalam keadaan ataupun dalam sifat iman ini. Jadi selepas itu pulapak selepas beliau digelar dengan Amirul Mukminin. Mungkin mereka letakkan lakab-lakab lain lah, Mu'taksim, Al-Mustakfi Billah dan macam-macam lagi title-titlenya, Mu'tadib dan sebagainya. Tapi mereka tetap akan pakai Amirul Mukminin. Baik. Kemudian kata Uyainah lagi, fasta'zim li alaih, bukan fasta'zan, baris bawah zannya patutnya. Fasta'zim adalah perintah, maka mintalah izin untukku kepadanya. Dan maksudnya adalah untuk dia masuk bertemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seolah-olah susah nak masuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia minta tolong anak saudaranya ini yang memang merupakan anggota majlis syura Umar bin Khattab untuk memberi syafaat ataupun meminta syafaat supaya dapat dia masuk dalam majlis. Jadi beliau pun melakukannya. Fasta'zana lahu Umar. Dia pun minta izin kepada Umar, Uyainah bin Hisin nak masuk jumpa kau. Falamma dakhal. Maka apabila dia masuk, dia menunjukkan bahawa dapat izin ataupun dia tak dapat izin. Jangan dia dapat izin. Dan ini menunjukkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu an memang menghormati Al-Hur bin Qais radhiyallahu an. Sebab dia merupakan apa? Orang antara orang ahli majlis syuranya. Jadi Umar bin Khattab tak kira. Apa ni kita katakan muda atau tuanya seorang itu ataupun kaya miskinnya orang itu, tapi yang dikira adalah mereka ni adalah orang-orang alim ataupun tidak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang alim, lagi-lagi dalam urusan-urusan penting. Kalau dekat dengan kita orang-orang yang alim, maka insya-Allah mereka akan berikan pendapat-pendapat yang bernas, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul ini. Tapi kalau dekat dengan kita ni semua adalah orang-orang yang setakat apa ni, buat kerja dia, belum tahu keahliannya, belum tahu keikhlasannya, belum tahu ilmunya, maka mereka akan berikan pendapat-pendapat yang mengikut hawa nafsu, pendapat-pendapat yang salah. Jadi demikianlah kata Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitaratan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah jadikan bitanah, iaitu orang-orang sekeliling kamu, orang yang daripada bukan kamu. Min dunikum, maknanya bukan orang Islam, jadi orang-orang khusus yang menasihat kamu. La ya'lunakum khabalah. Mereka tidak ada apa ni, menjaga maslahat kamu. Jadi kita kena ambil orang-orang yang jaga maslahat kita nak. Jadi balik kepada hadis, maka dia pun masuk bertemu Umar radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, hi ya ibn al-Khattab, wahai ibn al-Khattab. Kita lihat bagaimana akhlak Uyainah bin Hisham radhiyallahu anhu. Dia kata hi, yang ini maknanya kata panggilan, tapi dalam bentuk mengugut. Dan dia tidak panggil Amirul Mukminin sebagaimana gelaran yang layak bagi Umar bin Khattab, tapi dia panggil dengan nama Ibn al-Khattab. Ya, Umar pun dia tak panggil. Jadi ini menunjukkan kasarnya terhadap Amirul Mukminin, pemimpin agama, pemimpin negara. Dan kata-katanya selepas itu, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa ma tahkumu fina bil adl. Demi Allah, kau tidak memberikan kami pemberian yang banyak. Ini kau berikan sedikit saja. Harta lah, kesenangan dunia. Wa ma tahkumu fina bil adl, dan kau tidak berhukum atau menghukum antara kami apabila kami mempunyai perselisihan dengan keadilan. Jadi opposite keadilan apa? Dengan tidak adil, dengan al-jawr. Dan ini satu tuduhan yang apa? Yang dia yang perlu kepada bukti. Baik. Dan kata-kata beliau ini, ma tu'tina al-jazla wa ma tahkumu fina bil adl. Kalau bunyi dia walaupun kita tak faham, dalam bahasa Arab bunyinya macam cantik kan? Al-jazl, al-adl kan? Cantik tak? Ha, ini kata ulama, kata-kata bersajak. Bahasa Melayu pun sajak, tapi dengan K lah, asalnya dengan ain. Sin, saya jin dan ain. Jadi belakang dia cantik, bunyi dia sama. Menunjukkan bahawa beliau ini pandai berkata-kata. Tapi tak semestinya orang yang fasih, pandai berkata-kata, pandai berpidato ini, isi yang dia cakap tu betul. Kadang-kadang yang dia bawa tu perkara yang batil, tapi cakap dia pandai. Dan itu yang telah kita lihat dalam sejarah, daripada dulu lagi sampai sekarang, bahawa ramai yang merupakan penyeru kepada kebatilan, mereka fasih dalam lisan mereka. Antaranya juga dalam sejarah adalah kisah ketua Mu'tazilah, namanya adalah Amr bin Ubaid. Beliau ini adalah seorang yang amat fasih dalam bahasa, ulama bahasa kita katakan, dari zaman dahulu. Dan beliau inilah yang keluar daripada majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di Basrah. Yang antara kelebihannya, kita dah ceritakan dahulu, dia fasih berkata-kata, tetapi dia lemah dalam menyebut satu huruf, iaitu huruf ra'. Dia punya ra' rosak. Jadi dia punya ra' bunyi dia apa? Rain. Orang Arab ni, bukan orang Melayu je, orang Arab pun ada macam tu. Jadi macam mana? Dia memang bagus bahasanya, berbunga dan seterusnya. Jadi bila dia cakap, dia elakkan menggunakan perkataan yang ada huruf ra'. Dan ini bukan sedang. Dalam kalimat bahasa Arab banyak yang ada ra', tapi dia boleh cari kalimat sinonimnya, tapi yang tak ada huruf ra'. Jadi kalau matar, dia sebut ghais. Dua makna sama, tetapi apa, tak ada huruf, tak ada huruf ra'. Jadi menunjukkan vocab dia bagus. Sebab itu fikrah ajaran Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah diterima ramai oleh orang-orang ketika itu. Mereka difitnah dengan bid'ah tersebut. Sebab ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpin Mu'tazilah, Mu'tazilah adalah orang-orang yang hebat berkata-kata. Jadi jangan kita tertipu dengan orang yang pandai berkata, taklah kita sentiasa meneliti isi kata-katanya. Jadi orang ini kata, kau tidak memberikan kami pemberian yang banyak, kau tidak berhukum antara kami dengan adil. Maka Umar radhiyallahu an marah. Ini dia Umar marah. Kenapa Umar marah? Sebab kata-kata ini menyentuh tindak tanduknya sebagai Amirul Mukminin. Ini satu perkara. Kalau tidak benar, tentu ada satu kebohongan terhadap beliau, dan ini mencacatkan kewibawaan beliau sebagai pemimpin. Jadi hatta hamma bi an yuqi'a bihi, sehingga hampir-hampir dia ingin menghukum orang tadi. Jadi mungkin hukum dengan memukul, dengan penjara dan apa semuanya, tapi terjemahannya kata pukul lah. Jadi hampir-hampir dia nak balas. Nah. Kemudian sebelum kita teruskan, persoalan ni kenapa Uyainah tadi menyoalkan tentang pemberian Umar bin Khattab radhiyallahu an dan tentang hukumnya yang kononnya tidak adil. Maka kata ulama, sebabnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak lagi memberikan saham zakat kepada orang-orang mu'allaf. Tidak seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita telah kisahkan dahulu. Jadi zaman Umar bin Khattab dah tak diberikan lagi kepada mu'allaf. Orang yang nak masuk Islam ataupun baru masuk Islam semua tak dapat. Tetapi diberikan kepada saham-saham zakat yang lain. Dan kenapa demikian? Maka hujah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini direkodkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, sebabnya adalah kami sekarang di dalam keadaan kemuliaan al-izz, bukan seperti zaman dahulu. Jadi kami tak heran, tidak perlu kepada orang-orang kita tundukkan sehingga orang-orang diri kita di Islam kita tundukkan supaya orang apa ni boleh jinak dan masuk dalam agama kita. Tidak. Siapa nak masuk, masuk. Tak nak, kita keluar. Jihad. Kalau dahulu, tidak. Masih ada apa ni, step-step yang lembut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam asnaf zakat wal mu'allafati qulubuhum wa firqat dan seterusnya. Dan diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun khilafahnya. Zaman Umar bin Khattab dia tak kasih lagi. Marah tak orang-orang ni yang selalunya dapat banyak pula tu, maka dia marah. Dan dia komplain kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan cara yang tidak layak sebenarnya. Jadi dalam keadaan demikian, kita lihat balik hadis, berkata Al-Hur kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa amur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya. Yani pada di ayat Al-Quran. Apa dia? Khudil afwa, ambillah kemaafan. Yani buatlah atau berilah kemaafan. Tapi dikatakan khudil afwa, ambil kemaafan. Kita beri kemaafan ke ambil kemaafan? Patutnya kalau bahasa Melayu kita apa? Beri kemaafan. Tapi Quran kata ambil kemaafan. Macam mana tu? Di sini maknanya ambil kemaafan daripada sudut kita terima, kita kemaafan datang daripada seseorang dan kita ambil kemaafan tersebut dan kita terima. Faham tak? Terima maknanya kita kena ambil kemaafan daripada orang tersebut dan kita bawa ke sisi kita. Jadi orang itu datang dengan kemaafan atau keuzuran dan sebagainya, maka kita ambil dan kita terima. Ini boleh juga. Khudil afwa wa'mur bil'urf. dan perintahkanlah untuk membuat al-urf. Al-urf di sini maknanya adalah yang diketahui baik. Dan ini antara dalil bahawa kita boleh beramal dengan hukum adat. Sebab urf juga makna perkara yang biasa dilakukan oleh adat kebiasaan. Kita lihat kitab-kitab kaedah ataupun usul fiqh, mereka disebutkan ayat ini. Baik. Tapi urf ini lebih umum daripada setakat adat. Ia juga bermakna ma'ruf, iaitu dengan kebaikan yang diketahui oleh adat kebiasaan bahawa dia adalah baik. Wa'arif anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Dan siapakah orang-orang yang jahil? Diterjemahkan situ orang-orang yang bodoh. Ini salah satu golongan orang-orang jahil. Al-jahil asalnya adamul ilm, orang yang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu sifat dia jahil. Kalau kita katakan bodoh pun boleh juga. Cuma bodoh tu kasar. Tak ada orang suka kita kata dia bodoh. Kita pun tak suka orang kata kita bodoh, walaupun memang kita bodoh. Awak tak suka kan? Walaupun kita tak tahu. Kalau awak cakap kau tak tahu, okey. Saya tak tahu, tapi awak takkan cakap saya bodoh, tuan. Tak ada. Saya tak tahu boleh juga. Ini kata-kata kasar. Janganlah kita berdakwah dengan kata-kata seperti ini. Ya, mungkin ni bahasa Indonesia mungkin boleh, saya tak tahu, wallahualam. Bahasa kita kat sini, kita ada bahasa-bahasa lain. Walaupun maknanya sama sebenarnya. Walau bagaimanapun, terdapat efek ataupun konsekuen daripada sifat jahil ini, sehinggakan orang-orang Arab menamakan konsekuen itu yang datang dari sifat jahil itu juga sebagai jahil. Jadi orang kalau jahil, dia akan buat perkara yang tak betul, betul tak? Dia akan kacau orang, dia akan anai orang dan sebagainya. Jadi orang Arab namakan perbuatan yang menganiaya itu juga sebagai jahil. Orangnya sebagai jahilun juga. Jadi kalau orang tu sembah patung, patutnya dia musyrikun lah. Kita tak kata dia jahil kan. Tetapi orang Arab boleh namakan dia sebagai jahil. Sebab tu dalam Al-Quran kita dapati bila Bani Israel, umat Nabi Musa AS, minta kepada beliau untuk adakan patung untuk disembah, berhala untuk disembah. Sebagaimana ada orang-orang musyrikin tepi pantai itu menyembah patung. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Walaupun maknanya mungkin kita katakan tidak tahu. Tapi maksud di sini adalah kamu nak buat sesuatu yang jahil. Efek daripada kejahilan. Begitu juga dalam hadis tentang puasa. Man lam yada' qawla zuhr wal amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta wal amala bihi, dan yang beramal dengannya, wal jahl, dan meninggalkan kejahilan. Macam mana tinggal kejahilan? Kan kejahilan sifat yang ada internal pada dia. Jadi maksudnya apa? Perkara-perkara yang jahil, iaitu mengenai orang, pukul orang, bergaduh dan sebagainya. Wal jahla. Maka tidak ada hajat bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi sebab itu dalam surah Al-Furqan contohnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berkata-kata dengan mereka, mereka berkata salama, sejahtera. Jahil ini bukan setakat tak tahu saja. Tapi jahil di sini adalah orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya? Jadi kalau kita didebat dengan orang-orang jahil, kita jalan je lah. Kita selamat salam dan kita jalan. Baik, balik kepada hari ini. Kata Al-Hur, setelah membaca ayat surah Al-A'raf ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wa inna hadha minal jahilin. Dan sesungguhnya yang ini, yakni orang ini termasuk orang-orang jahilin. Dan ini menunjukkan kefahamannya Al-Hur bin Qais radhiyallahu anhu, memang betul dia seorang ahli Quran. Dan dia gunakan ayat Quran tu di tempat yang amat sesuai. Jadi dia tahu bahawa pakciknya dah buat salah. Betul tak? Dah tuduh Amirul Mukminin dengan tuduhan yang liar, dengan akhlak yang tidak patut. Dan Amirul Mukminin sedang marah hampir nak menghukumnya, betul tak? Kalau dia diam, apa akan berlaku? Habislah. Habis pakcik dia. Dan Umar pun telah buat apa ni, satu kesalahan. Kalau dia pukul dengan tidak layak, maka dia buat satu kesalahan. Jadi apa dia buat nak elakkan perkara ni? Dia baca ayat Al-Quran. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tahu amat mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Al-Quran dan dalamnya ada ayat tadi, suruh beri kemaafan dan juga pada akhirnya berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Bukan terus hukum orang-orang yang jahil, tapi berpalinglah daripada mereka, maafkan mereka. Dan dia mengatakan sesungguhnya orang ini termasuk orang yang jahil. Sebab tidak mungkin dia kata apa yang dia kata kecuali dia jahil. Dan orang ini, Sufyan atau Uyainah bin Hisan ini, seorang sahabat. Beliau orang yang beriman. Dia ada iman yang umum, tetapi dia belum mendapat fiqh, kefahaman tentang Islam ini sebagaimana yang didapati oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi masih ada kekasaran dalam tindak tanduk ni. Jadi kefahamannya dalam agama belum kuat lagi. Bahkan beliau bersama Rasulullah SAW pun kadang-kadang mempunyai apa ni, isu, sehingga apa, isu-isu yang tegang dengan Rasulullah SAW. Jadi sampai kepada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu masih lagi begitu. Jadi ini termasuk orang yang terkenal sebagai jahilin. Jadi apa yang berlaku, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau ada di situ atau tak ada? Perawi hadis ini takkan dia tak ada kat situ. Maknanya dia ada kat situ. Dan kita tahu bahawa dalam majlis Umar bin Khattab cuma ada orang-orang tertentu saja kan, Al-Qurra. Jadi menunjukkan bahawa Ibn Abbas ni mesti salah seorang daripada Al-Qurra. Dan Ibn Abbas lagi muda. Dia termasuk syubban, termasuk syabab, pemuda-pemuda. Tapi yang duduk dalam majlis apa, diraja kita katakan. Nah, jadi kata Ibn Abbas, demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak melepasi ayat tersebut. Maknanya dia tak dengar ayat tersebut dan dia continue nak apa? Nak balas marahnya. Tidak. Dia terus menahan marahnya. Dia kontrol. Sedangkan dia boleh menghukum orang tersebut. Boleh ke tak boleh dia hukum? Boleh. Dan inilah contoh bagi hadis Nabi SAW, barang siapa yang menahan marahnya sedangkan dia boleh melampiaskannya, maka dia akan dapat apa ni? Dapat syurga ke lah. Dan dia akan diberi pilihan mana-mana hurun ain, tidak dari syurga yang dia kehendaki. Ini contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia tidak melepasi ayat tersebut. Dia dengar terus, dia stop. Wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala, kata Ibn Abbas lagi, dan memang Umar biasanya adalah seorang yang waqafan. Waqaf maknanya sentiasa berhenti. Ini sifat mubalalah daripada waqif. Lalu berhenti. Maksud berhenti di sini, beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kalau itu adalah perintah, dia akan buat. Kalau dia adalah larangan, pasti dia akan tinggalkan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contoh orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Sehingga terkenal sifat itu daripadanya. Jadi kalau nak tahu Umar bin Khattab, kita baca Al-Quran, tentu dia akan buat apa yang ada dalam ayat tersebut radhiyallahu anhu. Ini satu mangkabah bagi kemuliaan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari ayat hadis ini menerangkan tentang kelebihan bersabar, dan di sini terdapat contoh lain dalam hal bersabar ini, iaitu kali ini bersabar apabila berhadapan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang melampaui batas dan membuatkan kita marah, dan hendaklah kita bersabar, kita kawal kemarahan kita tersebut. Jadi banyak faedah di sini yang disebutkan oleh Syekh Husaini rahimahullah, insya-Allah kita akan baca sedikit. Ke surat 203. Pengarang An-Nawawi menyitir hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma ke dalam hadis-hadis tentang sabar Beliau adalah seorang khalifah yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil terhadap rakyat dan tawaduk dalam kebenaran. Hingga jika ada wanita yang mengingatkannya dengan ayat Quran, maka dia akan berdiri di hadapannya dan tidak berani macam-macam dengannya. Tidak berani apa? Berhilah-hilah dengannya. Walaupun dia seorang wanita. Terdapat kisah yang masyhur tentang mahar wanita. Boleh tak mahar wanita itu banyak? Jadi Umar bin Khattab, mahar wanita tu tak boleh banyak-banyak, sikit aja. Lepas tu datang seorang wanita dan kata, tapi Al-Quran kata apa? Kintara. Kalau kamu nak berpisah dengan isterimu, lepas tu kamu telah berikan isterimu mahar kintara. Kintara tu banyak, betul lah. Macam mahar terkarun. Fala ta'khud. Jangan kamu ambil balik bila dah bercerai. Itu adalah hak isteri tersebut. Ini menunjukkan bahawa boleh beri mahar yang banyak. Itu kisah yang masyhur. Maka Umar bin Khattab bila dengar dia baca Al-Quran tu, terus Umar bin Khattab tarik balik apa yang dia katakan. Radiyallahu anhu. Menunjukkan dia tawaduk dengan kebenaran. Bagaimanapun kisah ini daripada sudut sanadnya lemah. Ya. Walaupun dia masyhur. Nah. Dan Uyainah bin Hisn pernah menghadap kepadanya. Uyainah adalah salah seorang pembesar kaumnya. Dia berkata kepada Umar dengan perkataan yang tidak sopan, wahai putera Al-Khattab, ini adalah kalimat yang tidak sopan disampaikan kepada beliau. Demi Allah, engkau tidak berbuat banyak untuk kami dan engkau tidak adil dalam adili kami. Dia dah terangkan terjemahan yang benar. Biasa orang itu berbicara kepada seorang khalifah yang terkenal dengan keadilan dengan perkataan yang kasar seperti itu. Padahal Umar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas mengangkat orang-orang yang pandai dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperlakukan sama baik yang sudah tua maupun yang masih muda dalam bermusyawarah. Seperti itulah yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin atau khalifah agar menjadikan penasihat-penasihatnya dari kalangan orang-orang soleh. Orang soleh, bukan yes man. Apa pendapat kau? Dia tahu pendapat ni disukai oleh pemimpinnya, bosnya. Okey, bagus. Dia tahu bahawa bos dia tak suka benda ni, apa pendapat kau? Tak bagus. Itu aja. Baik. Jadi kalau lah pemimpin itu pilih orang-orang macam gini, habislah keputusannya keputusan yang apa? Menyeleweng. Nah, jadi sama ada dah tua ataupun yang masih muda dalam bermusyawarah. Dan Umar bin Khattab akan melebihkan ahli Badar. Orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar. Seperti itulah mestinya dilakukan oleh seorang pemimpin atau khalifah agar menjadikan penasihat-penasihatnya dari kalangan orang-orang soleh dan alim. Kerana jika dia memilih penasihat-penasihat yang tidak soleh, maka dia akan hancur dan menghancurkan umat. Pernah tak berlaku kisah macam ni? Khalifah salah pilih menteri, betul tak? Apa jadi? Menteri itu pun belot. Akhirnya, bukan hanya khalifah yang jatuh. Umat Islam jatuh sekali. Dan kalau kita nak tahu, kisah Mongol Hulakukan. Hulakukan tu? Cucu kepada Genghis Khan. Mereka masuk Baghdad dengan senang aja. Mereka masuk, mereka bunuh dengan khalifah-khalifah, anak khalifah, isteri khalifah. Tinggal 2-3 anak khalifah aja selamat. Lepas tu menteri-menteri besar, merupakan ulama, qadi kat situ semua dibunuh. Baik. Dan apa yang berlaku di Baghdad ketika itu? Jatuh khalifah Islam. Sehingga selepas beberapa minggu tak ada orang kat Baghdad melainkan 1-2 orang. Tak nampak tahu orang semua gimana? Sama ada mati berkelimangan mayat dia ataupun mereka sembunyi kat dalam tanah. Dalam tanah macam mana? Dalam perigi-perigi ke apa pun. Tak ada orang. Lepas tu bila orang bangun, yang bangun pun mati. Sebab apa? Udara dah berubah busuk sangat dengan apa ni? Dengan mayat orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang Mongol tersebut. Dan kisahnya, khalifah tu baik sebenarnya. Ala sunnah, ala akidah salah. Tetapi menteri dia terus. Menteri dia Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Jadi dia yang galakkan Mongol untuk masuk ke Baghdad dan menyerang Baghdad. Dan memang akhirnya beliau yang gantikan apa tu pentadbiran Baghdad. Tengok orang lain yang kena bunuh, dia selamat. Sebagaimana ada ceritakan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Imam Zahabi dan lain-lain lagi, kisah yang amat menyedihkan. Banyak buku-buku agama dibuang ke dalam sungai Dalajah dan Furat di Baghdad. Jadi sebab itu perkara ini perlu diperhatikan oleh para pemimpin. Tapi jika dikelilingi oleh orang-orang saleh, maka dia boleh memberikan manfaat kepada umat. Dia yang harus lakukan oleh pemimpin adalah hendaklah mereka memilih penasihat-penasihatnya dari kalangan ahli ilm dan iman. Dan para sahabat yang tergolong dalam kelompok Al-Qurra adalah para ahli ilm, kerana mereka tidak membaca lebih daripada 10 ayat sehinggalah mereka mengkaji ilmu yang ada di dalamnya dan mengamalkannya. Bagaimana dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita sambung lepas insyaAllah. Pada kitab Riyadhus Salihin di dalam bab yang ketiga itu bab sabar, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu kenaan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau telah mengawal kemarahannya terhadap Uyainah bin Hisn radhiyallahu anhu yang telah menuduhnya tidak berlaku adil dan tidak memberikan bahagian harta yang banyak, dan bagaimana anak saudara Uyainah bin Hisn iaitu Al-Hur bin Qais radhiyallahu anhu telah menasihati Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu agar bersabar dan mengawal kemarahannya dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, wa'arif 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Dan beliau berkata bahawa sesungguhnya orang ini adalah termasuk orang-orang yang jahil. Dan kita tahu bahawa sebab Al-Hur ibn Qais mengatakan bahawa orang ini adalah orang jahil bukanlah semata-mata untuk mencacatkannya ataupun menghinanya, tapi sebenarnya untuk maslahat yang lebih besar agar menolak kemudaratan hukuman Umar bin Khattab Amirul Mukminin terhadap kebiadaban beliau. Jadi di sini satu faedah disebutkan oleh ulama, kadang-kadang kita lakukan suatu perkara, kita keluarkan suatu perkataan yang mungkin tidak berapa disenangi oleh orang, tetapi tujuannya untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi tentulah pakciknya tidak suka digelar sebagai orang yang jahil, tapi oleh kerana maslahat di sebalik itu lebih besar agar Umar berkhatab mengawal kemarahannya dan tidak menghukumnya secara melampaui batas, maka yang demikian itu menunjukkan apa? Kefahaman Qais ataupun Hur bin Qais radhiyallahu anhu. Adapun orang biasa, kalau kita katakan bahawa orang-orang ini jahil, wahai khalifah, wahai menteri ataupun wahai imam, maka orang akan kata bahawa oh, dia cuba untuk melekehkan kita, cuba untuk menganiaya kita, buat fitnah pada kita. Baik, tapi kalau kita lihat dalam hadis ini, sebenarnya tidak. Jika niatnya betul dan tujuannya kita katakan untuk mendapatkan maslahat dan tercapai insyaAllah ia satu hikmah di dalam nasihat. Baik, dan di dalam hadis ini juga terdapat kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waqaf, yang berhenti di apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan dan beramal dengannya. Baik, kembali kepada syarah kitab ini, perenggan yang terakhir muka surat 203. Ketika orang itu Uyainah berkata kepada Umar dengan kalimat yang kasar seperti itu, maka marahlah Umar dengan kemarahan dan hampir memukulnya atau menempelengnya. Akan tetapi anak paman Uyainah bin Hisn bin Qais berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Uyainah adalah termasuk orang-orang yang bodoh, jahil. Maka selama dengan ayat itu, Umar menghentikan kemarahannya dan tidak berani melanggarnya, kerana beliau tunduk kepada kitab Allah dan redha kepadanya. Maka dari itu beliau menghentikan kemarahannya, tidak memukul orang itu dan tidak menempelingnya, kerana tunduk kepada ayat yang dibacakan kepadanya. Dan satu contoh lagi tentang sifat Umar radhiyallahu anhu yang mulia ini adalah apabila sampai khabar berita yang amat mendukacitakan, khabar yang amat memeranjatkan, iaitu kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bagaimana kisahnya penduduk Madinah ketika itu. Dan antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak dapat menerima kematian atau berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau telah mengeluarkan pedangnya dan berkata bahawa siapa yang mengatakan bahawa Muhammad telah mati, maka aku akan penggal kepala. Jadi apabila khabar ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau terus pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, dan beliau telah mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan kata-kata yang masyhur, tibta hayyan wa tibta mayyitan, engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati, yang ini cantik dan elok. Kemudian beliau telah keluar dan bertemu dengan orang ramai, dan beliau telah berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang pernah menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun membaca ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu ash-shakirin. Bukanlah Muhammad itu kecuali salah seorang daripada rasul yang telah berlalu sebelumnya, rasul-rasul. Apakah kalau dia mati ataupun dia terbunuh, maka kamu berpaling agama kamu? Maka barang siapa yang berpaling agamanya, maka dia tidak akan memudaratkan Allah SWT sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi Umar bin Khattab sebagaimana dalam riwayat seolah-olah tidak pernah atau belum pernah mendengar ayat ini, sedangkan beliau telah menghafal ayat ini, telah baca ayat ini dalam solat ini. Tetapi oleh kerana terkesan, amat terkesan dengan kesedihan dengan berita yang amat tidak dapat diterima itu, wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau sampai melakukan apa yang beliau lakukan. Tapi apabila dibacakan ayat-ayat dalam surah tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka terus dia berhenti. Jadi kita lihat kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau zaman kita sekarang, orang dah nak pukul, orang dah nak apa, semuanya nak bergaduh, gangster dengan gangster. Kita baca lah ayat Quran dengan apa pun. Dengan kita-kita tadi. Jadi ini perbezaan sahabat-sahabat Nabi SAW dan para salaf. Baik, balik kepada baca semua je lah. Cuma kesimpulannya, Umar bin Khattab berpaling daripada orang tadi bukan kerana dia rasa lemah terhadap orang tersebut, tetapi beliau boleh saja sebenarnya membalas, tapi beliau sebenarnya sedang cuba beramal dengan perintah Allah SWT tadi, iaitu memaafkan orang yang jahil dan berpaling daripada ini. Dalam surat 205, Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala telah menerangkan tentang jahil ataupun kejahilan, bahawa kejahilan itu ada dua macam. Yang pertama iaitu orang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali. Ini telah disebutkan tadi. Dan orang yang tidak mempunyai ilmu asalnya bukanlah seorang yang tercela. Baik, pasal setiap manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Jahil. La ta'lamuna syai'an. Kita tak tahu apa-apa. Kemudian barulah kita dengar, barulah kita melihat, barulah kita ada ilmu. Okay. Jadi manusia itu dalam perjalanan hidupnya dia akan mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Jadi kalau ketika ini kita tidak tahu sesuatu perkara, asalnya ia bukan satu aib, bukan satu tercela. Tapi aibnya adalah apabila kita diberitahu, kita tak mau terima. Ha. Itu yang tercela. Baik, kemudian yang kedua adalah orang bodoh yang melampaui batas. Seorang jahil yang melampaui batas. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh seorang penyair di masa jahiliyah, tidak seorang pun yang tidak mengetahui kami, lalu dia melampaui batas. Maka kita akan membalasnya dengan pembalasan yang lebih keras. Ini adalah syair jahili. Adapun etika dalam Islam adalah seperti yang difirmankan oleh Allah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah illa fa'billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia yang ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi itu seharusnya ada pada seseorang apabila bertemu dengan orang yang melampaui batas, orang-orang yang jahil ini. Tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Tiba-tiba kemain kita sabar. Tapi wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tapi tidaklah ada yang mendapatnya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tak ada orang yang mendapatkan kesabaran ini kecuali orang yang mendapat kelebihan ataupun pemberian yang amat besar. Jadi ini bukan perkara yang senang untuk bersabar ketika dianiaya. Jadi baik. Lain itu semua kita boleh baca sendiri. Antara faedah lain daripada hadis ini, insya-Allah kita akan sebutkan sedikit lagi, adalah adalah kemarahan itu sendiri. Supaya tidak ada salah faham, telah kita katakan dahulu bahawa Nabi SAW telah mengajar seorang untuk apa? Untuk tidak marah. Dan telah kita katakan dan menunjukkan bahawa marah itu boleh kita tahan. Okay. Namun kemarahan itu, semata-mata kemarahan itu bukan satu sifat yang tercela. Dan kita katakan kemarahan itu sifat yang memang ada pada setiap insan. Dan telah kita mungkin boleh tambah lagi bahawa kemarahan itu ada dua jenis. Kemarahan yang pertama apa dia? Kemarahan yang tercela, iaitu yang tidak dapat seseorang itu mengawal kemarahannya hingga mengeluarkan perkara, perkataan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi di situ ada kemarahan yang terpuji, iaitu kemarahan kerana Allah SWT. Kemarahan untuk menegakkan syariat Allah SWT. Sebab kalau seorang itu tak ada kemarahan, maka tidak adalah jihad. Macam mana boleh ada jihad kalau kita tak marah dengan orang yang kufur, yang melawan Allah SWT dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilwah. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang yang di berdekatan kamu daripada orang-orang kafir, dan adakanlah di dalam hati kamu terhadap mereka ghilwah, kemarahan. Kalau tak marah, macam mana nak berjihad? Begitu juga dalam amal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana seorang itu boleh berdakwah kalau tidak ada sifat marah apabila melihat kemungkaran? Ya, kalau tak ada marah, biasa ya. Dan begitu juga dalam bab-bab lain seperti nasihat dan sebagainya. Jadi tentu sifat marah itu menolak seseorang itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarahan seperti ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah kemarahan yang terpuji. Bahkan ada kemarahan itu wajib hukum. Kalau tak marah, maka berdosa. Jadi kita diperintahkan untuk mengawal kemarahan yang mana satu? Yang tercela. Itu kita kena faham. Nah, ada apa soalan tentang hadis ini? Sekarang kita pindah pada hadis berikutnya. Kita ambil satu lagi hadis, insyaAllah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-51, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kamu tidak sukai. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang anda perintahkan kami? Yakni sekiranya perkara itu terjadi kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, penuhilah kewajipan yang telah diberikan kepadamu dan mohonlah hakmu kepada Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya akan ada selepasku. Maknanya sekarang ni belum ada lagi. Inna satakunu ba'di. Dalam riwayat lain, innakum satarawna ba'di. Sesungguhnya kamu akan melihat selepasku. Dan selepas Nabi SAW apa maknanya? Selepas Rasulullah SAW wafat. Selepas Nabi SAW dah tak ada di atas muka bumi ini. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW pernah ada. Dan Nabi SAW dah tak ada. Jadi Nabi SAW juga manusia seperti manusia lain, walaupun dia seorang rasul, dia juga seperti rasul lain yang hidup buat sementara waktu dan akhirnya dia akan meninggal dunia. Wa ma ja'alna li ahadin min qablikal khuld afa in mata fahumul khalidun afa in mita fahumul khalidun. Tidaklah kami jadikan seorang pun sebelum kamu yang kekal al khuld. Apakah kamu mati, mereka itu akan kekal, tak mati-mati. So ini dalil bahawa Nabi SAW mati. Semua Nabi mati. Termasuk Nabi Isa AS. Betul ke tidak? Dia akan mati. Selepas kerja dia, tugas yang telah selesai, sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT, dia akan turun pada akhir zaman. Dia akan meninggal dunia juga. Baik. Nabi Khidir mati tak? Nabi Khidir saja tak mati. Ini special. Nabi Khidir pun mati. Bagaimana yang lain-lain lagi, siapa yang mendakwa bahawa Nabi Khidir hidup daripada zaman Nabi Musa AS sampai Nabi Muhammad SAW, dia perlukan datangkan dalil, bukan mimpi-mimpi dan sebagainya. Baik. Dan selepas wafat Nabi SAW masih hidup sampai sekarang, itu lagi satu dakwaan yang tidak berasas. Baik, kalau dia ada, mana dia sekarang? Kenapa dia tak pergi berjuang dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat? Dan apa yang dia buat? Kenapa kosong Madinah? Kenapa dia tidak tolong orang-orang Islam bila datangnya Khawarij membunuh Uthman radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi, macam-macam lagi. Yang tadi kita sebutkan tentang apa? Kumpulan ataupun kaum Tatar Mongol yang menyerang Baghdad, mana dia? Tak ada. Jadi menunjukkan bahawa kita katakan bahawa tidak mungkin Khidir, Nabi Khidir, dia seorang Nabi dan dia hidup zaman Nabi SAW, maka dia dah menjadi umat Nabi SAW, seorang sahabat, tetapi dia tidak melaksanakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kita kepada hadis tadi. Sesungguhnya akan datang selepas aku ataratun, akan terjadi atarah. Diterjemahkan di situ apa? Pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Ini dah bukan terjemah ni, ini dah terus tafsir. Jadi asal atharah ringkasnya adalah satu nikmat duniawi, khusus kepada perkara duniawi. Baik. Tetapi dalam harta benda dunia ni ada golongan yang berlebihan dalam mengambil harta tersebut, hinggakan mana yang bukan dia punya pun dia minta. Ini berlaku, akan datang selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku daripada ulatul umur, daripada khalifah-khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Tapi asal atharatun yakni dunia akan melimpah ruah. Wa umurun tunkiruna, dan ada perkara-perkara yang kamu tidak sukai. Dan perkara-perkara di sini, kata Ibn Hajar Asqalani, bukan semua perkara. Bukan perkara dunia, tapi perkara agama. Jadi ada dua perkara yang akan berlaku selepas wafat Nabi SAW. Harta melimpah ruah Dan yang kedua adalah perkara-perkara yang kamu ingkari, perkara-perkara keagamaan. Jadi ini adalah perkara mungkar. Dan kamu di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para sahabat bila mendengarkan sabda Nabi SAW tadi, mereka bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apakah yang kau perintahkan kepada kami? Tentulah bukan sekarang, sebab sekarang ia belum berlaku. Maksudnya adalah, apakah yang kau perintahkan kepada kami bila perkara itu berlaku, ya Rasulullah? Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat bila dengar hadis, diam, ya, jangan sebut satu perkataan pun, tu buang hajar dengan apa? Dengan syekh. Adakah macam itu? Tidak, Nabi. Para sahabat Nabi SAW amat bersemangat mencari ilmu. Dan kunci ilmu apa dia? Minta bertanya. Itulah kunci ilmu. Jadi kalau dia buka aja dengan kunci ini, banyak ilmu yang didapat. Jadi sahabat-sahabat akan tanya perkara yang mereka tidak jelas kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau lah setakat mereka dengar aja khabar akan datang nanti harta melimpah ruah dan ada perkara-perkara yang kita ingkari daripada agama, dah itu saja, maka apa ya, apa yang kita boleh buat? Ini menunjukkan kefahaman para sahabat mereka bertanya. Ini banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pertanyaan mereka, tu'addunal haqq alladhi alaikum. Jadi ini perkara yang pertama, hendaklah kamu tunaikan hak yang ada di atas kamu. Jadi penuhilah kewajipan yang telah diberikan kepada kamu. Jadi kamu ada kewajipan-kewajipan yang hendak kamu, yang mesti kamu tunaikan, maka hendaklah kamu tunaikan. Tapi konteksnya, kata ulama, apabila melihat dua perkara tadi, atharah yang kita dah katakan tadi sebagai harta melimpah ruah, akan ada pemimpin-pemimpin yang tamak harta tersebut, yang mengambil harta bukan miliknya tetapi untuk maslahat peribadinya. Kita tahu bahawa pemimpin-pemimpin ini boleh ambil harta rakyat tapi dengan syarat, untuk maslahat rakyat, tidak boleh untuk maslahat peribadi. Dia nak makan sedap-sedap, dia ambil orang punya harta atau ambil orang punya makanan, itu tidak boleh. Tapi kalau dia ambil untuk berikan kepada orang fakir miskin atau sebagainya, maka itu dibolehkan. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua adalah umurun tunkirunaha, perkara agama, perkara mungkar kamu akan melihatnya, maka hendaklah kamu tunaikan kewajipan kamu. Jadi apa tu kewajipan kita? Kewajipan kita terhadap pemimpin-pemimpin yang curang, kita katakan, yang zalim, yang mencukai rakyat dengan tanpa hak ataupun merampas harta mereka, menuntut itu dan ini. Adakah kita tunaikan ataupun kita tidak tunaikan? Dalam hadis ini kata tunaikan, tapi tunaikan apa? Yang wajib atas kamu. Yang wajib adalah apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam bab harta, apa yang wajib kita tunaikan? Zakat. Baik. Jadi kalau zakat diminta oleh pemimpin-pemimpin yang walaupun zalim, kita berikan atau tidak kepada dia? Atau kita kata, taklah, mereka ni zalim, nanti mereka ambil, mereka kasih pada siapa entah, jangan kasih pada diorang lah. Boleh ke tak boleh? Jawab tak boleh. Walaupun dia zalim, ini hak Allah SWT wajibkan atas kita, kita berikan kepada mereka. Sebab zaman dahulu mereka biasa mengeluarkan zakat mereka, berikan, diserahkan kepada amil-amil pemerintah, bagaimana amalan daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Jadi tidaklah kita berikan hak kita, apa ni, hak yang hak mereka di atas kita. Dan hak mereka juga ada perkara lain, iaitu kalau mereka perintahkan kita tentang perkara yang makruf atau makruf yang bukan mungkar, wajib kita tunaikan walaupun benda itu menyusahkan kita. Diletakkan peraturan itu, peraturan ini dan sebagainya. Oh, barang-barang macam ini tak boleh bawa masuk negeri. Singgam tak boleh bawa masuk. Telur tak boleh masuk. Dan contohnya lah. Contoh aja. Dia kata kain-kain macam ini tak boleh bawa masuk. Atau yang macam ini kena cukai, yang video dan sebagainya lah. Benda-benda ini tak adalah kita katakan dalil apa pun. Tak ada dalil. Jadi dia perkara-perkara balik kepada ijtihad hakim, maka wajib kita taat kepada perkara-perkara tersebut. Apalagi kalau dia perintahkan tu perkara yang makruf, perkara memang baik. Faham? Jadi kalau dia ajak berjihad, tu tanggungjawab kita. Allah wajibkan atas kita untuk ikut imam macam mana pun dia jahat, untuk pergi jihad, untuk mempertahankan negeri dan sebagainya. Tapi kalau orang lain, oh ni raja zalim, jangan ikut jihad dengan dia. Dia cuma untuk, dia nak apa ni? Dia cuma nak besarkan empire dia saja, tak boleh. Al-Sunnah wa Jamaah akan taat. Dia ajak pergi haji dengan dia, pergi tak dengan dia? Jangan pergi dengan dia, kita pergi sini sendiri. Tak boleh. Zaman dahulu, syiar adalah khalifah bawa orang pergi haji. Dia jadi imam haji. Mutawaid lah kita kata kan. Kalau dia tak pergi, dia akan hantarkan wakil khalifah. Mungkin seorang menteri ataupun seorang alim dan sebagainya, bawa orang ramai daripada negeri tersebut untuk buat haji. Baik, itu adalah tanggungjawab kata ulama, tanggungjawab imam. Jadi ini semua kita mesti tunaikan. Dia kata puasa sekarang, puasa. Dia kata besok hari raya, hari raya. Pasal ini adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Kewajipan atas kita yang wajib kita tunaikan kepada imam. Dan satu lagi perkara adalah, hendaklah kita kalau diperintahkan untuk buat maksiat, adakah Nabi SAW perintahkan kita ikut juga? Tidak. Nabi kata apa? Tu'addunal haqqan ladzi 'alaikum, tunaikan hak yang ada atas kami. Tapi mereka tidak ada hak untuk memerintahkan kita buat maksiat. Itu kena faham. Innama ta'atu fil ma'ruf, biasanya ketaatan itu pada dalam perkara ma'ruf, la ta'ata lil khaliq, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam pada makhluk dalam perkara maksiat terhadap al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak boleh buat maksiat yang dia perintahkan. Dia suruh buka tudung, dia suruh potong janggut, dia suruh tak tutup aurat, dia suruh itu, dia suruh ini. Jangan ikut. Jangan ikut. Selagi dia tak gugut kita nak bunuh kita, jail kita, potong tangan kita dan sebagainya, tak memudaratkan kita, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Haram. Dia kata ambil rokok, menghisap semua orang, mesti jadi semuka. Tak boleh. Pasal dia mungkar. Jadi kalau dia kata semua mesti berhenti rokok, itulah cerita lain lah. Baik, jadi itu perkara yang kedua, kita tunaikan hak dia, maknanya kita taat dia dalam perkara makruf. Tapi kalau ada perintahkan kita buat maksiat, kita tak buat. Kemudian adakah maknanya kita apa ni, kita lawan dia, kita turunkan dia daripada pemerintahan? Jawabnya juga tidak. Itu akan datang dalam hadis-hadis, 2-3 hadis selepas ini. Jadi kita tidak melawannya di dalam apa? Dalam pemerintahannya. Jadi kita kena sabar. Kemudian perkara yang ketiga, hendaklah kita nasihatkan dia. Nasihat ni memang kita semua faham. Tapi kalau kita ditanya macam mana nak nasihat pemerintah, adakah sama dengan kita nasihat anak kita? Adakah sama dengan kita nasihat kawan kita? Adakah sama dengan kita nasihat pekerja kita? Adakah sama dengan kita nasihat isteri kita, suami kita? Tentu tak sama. Nasihat pemerintah ada cara-cara ni. Jadi hendaklah kita tahu bagaimana kita nasihat. Antaranya adalah kita nasihatkan dalam keadaan senyap, bukan terang-terangan. Dan kita nasihatkan dengan kata-kata yang baik. Dan sebelum itu, kalau perkara tu perkara mungkar yang berlaku di negeri di bawah kekuasaannya, kita kena pastikan bahawa perkara itu memang terjadi. Dan ia terjadi disebabkan apa ni? Kecuaian pemerintah. Tanpa kita dengar, dapat daripada email, oh, benda-benda ni jadi-jadi dan sebagainya, terus kita shoot kepada apa ni? Kepada pemerintah. Sekali berbunyi tak betul. Dia tak boleh. Dia kena pastikan khabar yang kita terima itu perkara yang benar. Kemudian kita nasihatkannya dengan lemah lembut dan sebagainya. Dan kita hendaklah ikhlaskan niat kita ketika kita menasihatinya. Jadi itu perkara-perkara yang harus kita lakukan, yang kita boleh faham daripada tu'adduna haqqan ladzi 'alaikum, kamu tunaikan hak yang ada atas kamu. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kamu minta kepada Allah hak kamu untuk kamu. Maknanya mereka ni dah ambil harta kita secara tidak sah. Kita kasih atau tak kasih? Mesti kasih. Jadi pasal kita zalim, kita kasih. Yang wajib pun kita kasih. Yang tidak wajib pun kita kasih. Kemudian ada hak-hak kita yang sepatutnya kita dapat daripada pemerintah, tapi dia tak kasih. Kita minta tak dapat, tapi macam mana? Kita bersabar. Jadi kita minta pula pada Allah Subhanahu Wa Taala hak kita. Tapi persoalannya kita minta Allah hak kita, Allah kasih ke pada kita, sedangkan duit tu pada, harta tu pada pemerintah. Maka kata ulama, kita minta pada Allah, maknanya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan ilham, berikan hidayat kepada imam-imam zalim tersebut untuk berikan hak kita. Sebab kita pun ada hak. Untuk orang miskin betul dapat sekian-sekian, dia tak kasih contohnya. Orang yang betulnya dapat gaji contohnya tak dapat, apa ni, pemerintah tu zalim. Kita minta tak dapat, jadi kita minta pada Allah SWT supaya apa ni, supaya Allah berikan mereka taufik dan hidayahnya untuk menunaikan hak-hak kita. Ataupun kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, kita berdoa kepada Allah SWT agar menukar imam ataupun pemerintah yang zalim ini kepada yang lebih baik daripadanya. Ini kalau worst case scenario. Jadi yang penting di sini, tidak ada ajaran Nabi SAW yang membenarkan kita untuk khuruj ataupun untuk keluar menentang pemerintah-pemerintah Islam yang zahir. Tidak ada. Jadi daripada hadis ini jelas bahawa seorang itu hendaklah sabar, dan inilah sabar yang berikutnya ataupun cabang sabar yang tambahan yang tidak ada pada hadis-hadis sebelum ini, iaitu sabar terhadap pemerintah yang zalim. Kalau tak ada kesabaran, memang kita tak mampu melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tunaikan hak atas kita dan minta Allah SWT hak kita. Ada apa-apa soalan? Pemerintah kafir dalam negeri Islam ke dalam negeri kafir? Pemerintah kafir dalam negeri Islam. Boleh tak pemerintah kafir dalam negeri Islam? Asalnya boleh tak? Pemerintah kafir dalam negeri Islam. Asalnya boleh ke tak boleh? Macam mana rakyat dia orang-orang iman? Atas dia orang kafir. Seperti apa? Negeri kafir, raja dia orang Islam. Tak mungkin lah tu. Sebab Nabi SAW kata kita mesti bersabar terhadap pemerintah yang zalim. Kemudian bila ditanya, wahai Rasulullah, dia dah zalim, boleh tak kita apa ni, kita perangi dia, turunkan dia daripada pemerintahan dengan pedang? Nabi SAW kata apa? Boleh tak boleh? Tak boleh. Ni zalim macam ni. Ma'aqamu fihi mutfikumus solah. Ma'aqamu fihi. Selagi mana dia mendirikan solat di antara kamu. Jadi, kalau masih solat, maka kita masih wajib taat pada dia. Selagi dia bukan kafir. Maknanya kalau dia kafir, boleh perangi dia lah. Itu maksud. Tapi dalam waktu yang sama, kalaulah dia ni orang kafir, Mongol masuk Baghdad contohnya. Yang tadi, Mongol dah masuk Baghdad. Siapa sekarang khalifah? Apa khan? Tak tahu dia letakkan dia punya cucu ke letak kat situ. Sekarang dia orang kafir. Tapi Nabi kata boleh perangi dia. Oh, perangi dia cuba. Apa akan jadi? Tak habis lagi banyak mati, betul tak? Boleh ke tak boleh, ataupun mungkin atau tak mungkin, orang jahat kafir jadi khalifah orang-orang Islam? Dalam kes yang amat ekstrim, kerana ini tidak mustahil. Jadi kita balik kepada apa? Kepada sebab kita diperintahkan taat kepada para penguasa, walaupun dia zalim macam mana tu. Apa sebab? Apa sebab? Kalau awak nak tahu apa sebab dia, kita mesti taat kepada penguasa walaupun dia zalim. Awak lihat efek kalau kita tidak taat kepada penguasa. Apa efek dia? Apa kesan dia? turun. Orang salah sikit, orang zalim, sah, pukul, bunuh. Masukkan dalam jail, gantikan dengan yang lain. Kita lawan, lawan, lawan. Jadi kita takkan bersatu. Betul ke tidak? Sedangkan maslahat negara, maslahat umat, dipikul oleh apa? Oleh pemimpin. Oleh imam. Nak solat nanti macam mana? Dah tak ada orang nak solat. Dah tak ada orang nak tentukan puasa, dah tak ada orang tentukan haji, tak ada orang nak tentukan jihad dan sebagainya. Habis. Sebab itu semua adalah di bawah kekuasaan imam. Dan tentu orang ada berpihak kepada imam tersebut. Walaupun dia zalim. Jadi lepas tu orang Islam dengan Islam akan gaduh dalam satu negara. Yang penting akan timbul pecah belah. Baik. Sebab itu Nabi SAW wasiatkan banyak kali. Sampaikan makna masalah ini adalah mutawatir. Iaitu kita taat walaupun dia hamba abdi. Hamba abdi memang tak boleh jadi. Tak boleh jadi raja. Kalau dia lah yang jadi raja orang-orang Islam, kita mesti taat kepada dia. Kalau kita faham hal ini, kan balik kepada soalan tadi. Yang jadi pemimpin sekarang bukan Islam. Tetapi kalau kita perang dia, kita yang teruk, umat Islam yang akan lagi teruk, apa akan jadi? Adakah ini akan capai matlamat ataupun tidak? Jawabnya tidak. Jadi balik kepada sebab di situ. Jadi ini kalaulah orang bukan Islam itu menjadi khalifah dalam negara Islam, itu adalah musibah yang paling besar. Mesti banyak dosa lah umat tersebut. Bagaimana berlaku dalam zaman Mongol. Tapi nasib baik orang-orang Mongol melakukan, dia dah hancurkan Baghdad, dia keluar, dia balik dekat dia punya capital dia. Nasib baik. Jadi dia tinggalkan Ibn Al-Qami dari menteri Syiah tu dengan geng-geng dia tu, takbirkan, dia dah ranapkan semuanya, dia keluar. Kalau dia duduk kat situ, terpaksa taat kepada kelakuan. Betul ke tidak? Jadi itu persoalan. Soalan kedua apa? Soalan tadi apa? Kalau pemerintah tu kafir, dalam pemerintahan dalam negara kafir, apa awak nak cerita lagi? Apa salah awak dekat situ? Kalau awak dah dekat situ, maknanya awak dah terima pemerintahan. Jadi awak mesti taat apa yang dia cakap. Tapi dalam waktu sama-sama juga dalam perkara yang makruh. Selagi dia tidak memudaratkan kita. Kalau dia potong tangan kita, potong lidah kita, macam kat sebagian negara kan. Salah sikit potong lidah. Salah sikit potong tangan ke dan sebagainya, dia sebab. Kalau walaupun dia perintahkan untuk maksiat, maka ketika itu boleh kita taat pada. Tapi dengan benci. Boleh? Jadi insyaAllah kita berdiri di sini dahulu. Semoga banyak pendengar berbaca mendapat manfaat dan memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum sayyidina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.